بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الموعظة عند القبر. المراد بالموعظة تذكير الناس ترغيبا وترهيبا بما تلين به القلوب ويتحقق به الإقبال والتوبة والندم. وكتاب الله عز وجل كتاب موعظة وشفاء للصدور: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والموعظة عند القبر أي تذكير الناس، تذكير الناس ترغيبا وترهيبا. ولم يكن من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مداومة الوعظ، بحيث يكون عند دفن كل جنازة وعظ. هذا لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان في المقام ما يقتضي ذلك، وعظ الناس عن شيء أو نهيهم عن شيء، أما اتخاذ ذلك سنة فلم يكن من هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد حديث علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث، متفق عليه. قوله جنازة في بقيع الغرقد، المراد بقيع الغرقد مقبرة البقيع التي هي إلى الجنوب الغربي من المسجد النبوي، وكان يكثر فيها نوع من الشجر يقال له الغرقد، ولهذا عرف بهذا الاسم. والمخصرة عود أو قضيب، وتنكيس الرأس طأطأة الرأس. فذكرهم عليه الصلاة والسلام بأن الأمور قد قضاها الله سبحانه وتعالى وقدرها، وما قدره الله وقضاه كائن لا محالة، وقد كتب مقعد كل إنسان من النار ومقعده من الجنة. فالصحابة سألوا سؤالا كما يقال يطرح نفسه، قالوا: أفلا نتكل على كتابنا؟ ما دام أن الأمر مكتوب لا يحتاج أن نعمل، كل يتكل على الكتاب. فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي جاهدوا أنفسكم على العمل، وسألوا الله عز وجل الهداية والتوفيق والثبات والمعونة، فكل ميسر لما خلق له، لأن الأمر بيده. وإذا كانت الأمور مكتوبة ومقدرة فأنت لا تدري ما الذي كتب لك، فسأل الله، أنت لا تدري ما الذي كتب الله لك، فسأل الله عز وجل أن يهديك وأن يثبتك وأن يعيذك من الضلال، وجاهد نفسك على ذلك، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita masuk dalam bab yang baru yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Itu bab al-maw'idhatu 'indal qabr, bab tentang memberi nasihat tatkala di kuburan. Al-maw'idhah, memberi nasihat, di kuburan maksudnya adalah mengingatkan manusia, baik memotivasi mereka untuk meraih janji-janji Allah Subhanahu wa taala, atau memperingatkan mereka dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, itu targhib dan tarhib. Agar apa? Agar hati mereka menjadi lembut, ya, dan mereka mungkin akan ingat untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita ketahui bahwasanya yang paling di antara mau'izah adalah dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an adalah kitab mau'izah, kitab peringatan, kitab nasihat. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum, ya, nasihat dari Rabb kalian, peringatan dari Rabb kalian, yaitu Al-Qur'an, wa syifa'un lima fis sudur, dan sebagai obat terhadap apa yang ada dalam hati. Oleh karena jika seorang beri peringatan, beri nasihat dengan Al-Qur'an juga, ya, dengan apa yang dikandung oleh Al-Qur'an, maka akan melembutkan hati orang-orang yang mendengarnya. Ketahuilah para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Roja, bahwasanya bukanlah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberi nasihat tatkala di kuburan. Ya, bukan setiap tidak ada dalil bahwasanya Rasulullah SAW setiap di kuburan beliau memberi nasihat. Tidak ada dalilnya. Kan tapi sesekali Rasulullah SAW melakukannya. Oleh karenanya tidaklah kita menjadikan memberi nasihat di kuburan sebagai suatu kebiasaan, karena ini bukan merupakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi jika tatkala kita ke kuburan kemudian melihat kondisi sikon yang mendukung untuk memberi nasihat atau untuk memperingatkan, maka tidak mengapa kita memberi peringatan kepada orang-orang yang sedang menghadiri jenazah, yang sedang menghadiri pemakaman, kita nasihati mereka kalau memang kondisinya baik untuk memberi nasihat kepada mereka. Hadis yang pertama dibawakan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad." Suatu saat kami sedang menghadiri jenazah di pekuburan Baqi' al-Gharqad. Jadi kenal dengan Baqi' al-Gharqad karena dahulu di pekuburan Baqi' banyak sekali pohon gharqad. Sekarang sudah tidak ada, tapi waktu dulu banyak sekali pohon gharqad di situ. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi kami. Lalu Rasulullah SAW pun duduk di antara kami. Waqa'atna hawlahu, dan kami pun ikut duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu mikhsaratun fanakasa. Dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sebatang kayu, ya, mikhsarah, yaitu kayu yang ujungnya agak bengkok. Fanakasa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menundukkan kepalanya. Wa ja'ala yanqutu bi mikhsaratihi. Kemudian beliau mulai memasukkan kayu beliau tersebut, ya, ke tanah. Kemudian beliau berkata, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali telah dicatat tempat duduknya di surga atau tempat duduknya di neraka. Qalu, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina?" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau begitu perkaranya kenapa kita tidak bersandar kepada catatan yang telah dicatat tentang kami?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "I'malu fakulun muyassarun lima khuliqalah." Beramalah, ya, setiap orang masing-masing akan dimudahkan terhadap takdirnya, terhadap apa yang dicatat baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya segala urusan telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, ya, segala sesuatu yang akan terjadi dan tidak bisa keluar dari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mencatat bagi setiap manusia, si fulan di surga, si fulan di neraka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, maka timbul, ya, pertanyaan di benak para sahabat. Kemudian mereka tanyakan kepada Nabi, "Afala nattakilu ala kitabina?" Wahai Rasulullah, apakah kita kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, kita bersandar dengan apa yang telah dicatat bagi kita? Maka Rasulullah SAW menjawab, "I'malu," beramalah. Ya, artinya apa? Bersungguh-sungguhlah kalian beramal. Ya. Fakulun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing akan diantarkan, dimudahkan kepada takdirnya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk beramal. Kenapa dia? Karena dia tidak tahu apa takdir dia. Dia tidak tahu apakah dia ditakdirkan di neraka atau di surga. Makanya dia beramal. Dia beramal. Kalau orang ditakdirkan surga, akan dimudahkan dia beramal. Oleh karenanya beramallah soleh kalian, dan mintalah kepada Allah taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu di antara kita apa takdir yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Qala rahimahullahu taala, babun ad-du'a lil mayyit ba'da dafnihi والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. والمصنف رحمه الله نص على القعود عند قبر الميت ساعة مدة من الزمن، والذي جاء في حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه، فلم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام القعود على القبر. وحديث علي الذي تقدم فيه فقعد، وذاك القعود كان لتهيئة القبر، كان لتهيئة القبر، فلم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام القعود. إذا كان الإنسان متعبا أو كبيرا وجلس لذلك فلا حرج عليه، أما أن يقعد يعني تسننا وأن هذا من السنة فلم يكن ذلك من هدي النبي. وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا فيه أن من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم عند الدفن أو بعد الدفن سؤال الله عز وجل المغفرة له، وسؤال الله عز وجل الثبات، لأنه يأتيه ملكان ويجلسانه ويسألانه فيدعى له بالتثبيت. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu bab addu'a lil mayyit ba'da dafnihi wal qu'ud 'inda qabrihi sa'atan lid'a lahu wal istighfar wal qira'ah. Itu doa kepada mayat ya, setelah dikuburkannya mayat dan duduk di sisi kuburan mayat tersebut beberapa waktu untuk mendoakannya dan untuk beristighfar baginya dan juga untuk baca Al-Qur'an. Hadis ini dalam hadis ini al-muallif yaitu al-imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang duduk setelah dikuburkannya mayat, duduk di sekitar kuburan ya. Akan tapi yang datang dalam hadis-hadis menyebutkan hadis, terutama hadis Utsman, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak duduk di kuburan, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di kuburan. Oleh karenanya bukanlah termasuk kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu duduk di kuburan setelah penguburan mayat. Adapun hadis yang telah kita sebutkan tadi dari hadis Ali bin Abi Thalib yang di mana Nabi dan para sahabatnya duduk, disebutkan bahwasanya itu adalah sebelum mayat dikuburkan, tetapi tatkala penyiapan lubang kuburan untuk mayat, maka para sahabat duduk ya bersama Nabi, kemudian Nabi menyampaikan sedikit nasihat. Kecuali jika seorang kemudian dalam keadaan sakit atau sudah capek ya, maka dia boleh duduk, namun jangan dijadikan sebagai apa tasannunan dia dalam rangka duduk, dalam rangka bahwasanya ini sunnah Nabi duduk di kuburan ya, karena ini bukan merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukan merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mayat dikubur kemudian berlama-lama di kuburan, tidak, tetapi hanya sekedar waktu untuk mendoakan sang mayat. Hadis ini hadis Abi Amr radhiyallahu hadis Amr disebut juga namanya Abu Abdullah, disebut juga Abu Layla, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata kana nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafni almayyit waqafa alaihi. Ya, dalam hadis ini nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari menguburkan mayat, Rasulullah SAW berdiri di kuburan. Jadi adapun judul yang dibuat oleh Imam Nawawi itu disunahkan untuk duduk, padahal dalam hadis ini disebutkan Rasulullah SAW berdiri di kuburan bukan duduk. Kemudian Rasulullah SAW berkata istaghfiru li akhikum wa salu lahu tathbit, mohonlah ampunan kepada Allah bagi saudara kalian dan mohonlah ya kekuatan, yaitu agar ketegaran bagi dia, fa innahu al an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Oleh karenanya para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, seorang tatkala selesai menguburkan saudaranya, maka disunahkan untuk mendoakan sang mayat, ya, mendoakan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendoakan agar ditegarkan tatkala ditanya kenapa, karena begitu dia dikuburkan akan datang dua malaikat, ya. Yatihil malakani fayujlisani, kemudian malaikat tersebut mendudukkan orang ini kemudian menanyain orang ini. Dan di situ dia ditanya, diuji. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah mendoakan dia agar dia tegar dalam menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Qala rahimahullah wa an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala idza dafantumuni fa aqimu hawla qabri qadra ma tunhar jazur wa yuqassam lahmuha حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي رواه مسلم وقد سبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا. أولا ما ذكره ورواه عن أورده عن صحابي الجليل عمرو بن العاص وهو في صحيح مسلم قال إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور. وقدر نحر الجزور المكث بعد الدفن قدر ما تنحر الجزور هذا ليس وقتا قليلا، لأن هذا يعني لا يقل عن نصف ساعة، لا يقل عن نصف ساعة أن تنحر وتقطع ويقسم لحمها. قال حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الذي أوصى به عمرو بن العاص رضي الله عنه أن ينتظر حول قبره هذه المدة حتى يستأنس بهم وينظر ماذا يجاوب رسل الله أي الملائكة، هو اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكن ليس عليه دليل من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أما كونهم يجلسون قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها هذا اجتهاد من عمرو رضي الله عنه وليس عليه دليل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه الأمة ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم، ولهذا فإن الجلوس ساعة والمكث الطويل عند القبر لا أصل له. وكذلك ما نقله رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله وهو إمام جليل من أئمة أهل السنة وله مكانته العظيمة ومنزلته العلية في القلوب ومعروف بإمامته رحمه الله تعالى، قوله يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا، هذا العمل ليس عليه دليل في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل إنه غلط على الإمام الشافعي رحمه الله والثابت عنه خلاف ذلك. ففي تفسير الحافظ بن كثير ومن علماء الشافعية رحمه الله لقول الله عز وجل وليس للإنسان إلا ما سعى، قال ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القرآن لا يصل إهداء ثوابه إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم، فهذا الثابت عنه رحمه الله تعالى. ولهذا المكث الطويل والجلوس وقراءة القرآن عند القبر هذا كله من الأعمال التي لا أصل لها. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan أثر dari Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu di mana Amr bin Al-As berkata jika kalian menguburkanku maka tinggallah kalian di sisi kuburanku dengan waktu matun haru jazur, yaitu waktu yang untuk menyembelih seekor unta, wa yuqassamu lahmuha hatta astanis, ya, kemudian dengan waktu seperti menyembelih seekor unta, kemudian dagingnya dipotong-potong kemudian dibagi-bagikan sampai aku merasa tenang, ya, merasa ditemani oleh kalian. Dan wa a'lama madza uraji'u bihi rasul rabbi, dan aku mengetahui apa yang bisa aku jawab atas pertanyaan para malaikat yang diutus oleh Rabbku. Asal ini diriwayatkan Imam Muslim, ya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, dan disunahkan untuk membaca sedikit dari Al-Qur'an di kuburan setelah dikuburkan, ya. Dan jika mereka menghatamkan Al-Qur'an di kuburan tersebut, ya, maka ini baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita perhatikan di sini yaitu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dari atsar seorang sahabat yang mulia yaitu Amr bin Ash radhiyallahu taala anhu, di mana beliau sebelum meninggal beliau pernah berwasiat agar jika beliau meninggal dunia maka orang-orang jangan dulu pergi dari kuburan tetapi tunggu di situ lama seukuran orang yang sedang memotong onta kemudian dagingnya dibelah-belah kemudian dibagi-bagi. Dan kita tahu bahwasanya waktu untuk menyembelih onta kemudian memotong-motong dagingnya bagi-bagi ini tidak paling minimal setengah jam, ya, kalau orangnya pandai minimal setengah jam atau lebih daripada itu, dan ini bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang sebentar. Oleh karenanya para ulama menyebutkan, ya, bahwasanya apa yang diucapkan Amr bin Al-As ini bukanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi adalah ijtihad dari Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, akan tapi tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, ya, bahwasanya yaitu adapun orang-orang yang kemudian mereka duduk di kuburan, ya, seukuran waktu untuk memotong onta dan bagi-bagikannya, maka ini adalah ijtihad dari Amr bin Al-As dan tidak ada walaysa alaihi dalil, dan tidak ada dalilnya sama sekali. Demikian juga hal ini telah diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bukanlah termasuk kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lama-lama di kuburan setelah menguburkan seseorang, dan ini tidak pernah diisyaratkan oleh tidak pernah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sepanjang sepengetahuan kami tidak ada dalil yang menunjukkan para sahabat melakukan hal ini. Jadi tidak ada dalil bahwasanya ada sahabat, ya, para sahabat setelah ada yang dikuburkan mereka lama-lama di kuburan. Ya, justru dalil dari Nabi SAW adalah tidak berlama-lama di kuburan setelah dikuburkan, hanya sekedar untuk membaca doa agar diampuni sang mayat dan dikuatkan, ditegarkan untuk menjawab pertanyaan. Kemudian ada pun yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dari Al-Imam Syafi'i, ya, bahwasanya disunahkan jika setelah mayat dikubur kemudian baca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran di kuburan tersebut, ini pun tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya. Dan kita tahu Al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang yang sangat mulia, imam yang masyhur. Tetapi kita beribadah kepada Allah dengan dalil, ya. Kita beribadah dengan Allah dengan dalil, dan ternyata tidak ada dalilnya. Bahkan ini bisa jadi kesalahan dari kesalahan yang dinukilkan dari Imam Syafi'i. Kenapa? Karena yang masyhur dari Imam Syafi'i adalah beliau menyatakan tidak sampainya bacaan Al-Qur'an kepada mayat. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, di mana beliau berkata dalam tatkala Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat wa laisa lil insani illa ma sa'a, yang artinya tidak bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Ya, beliau mengatakan wa min hadhil ayal karimah istanbata Syafi'i rahimahullah, dari ayat ini maka Imam Syafi'i rahimahullah beristinbat wa man ittaba'ahu, dan juga orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i mereka mengambil dalil dari ayat ini annal qira'ah la yasil ihda'u thawabiha ila al mauta, bahwasanya baca Al-Qur'an itu pahalanya tidak akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, bi annahu laisa min amalihim wala min kasbihim, karena itu bukan amalan sang mayat dan juga bukan usaha sang mayat. Ini pendapat yang masyhur dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Oleh karenanya membaca Al-Qur'an, menghadiahkan Al-Qur'an di kuburan, ini tidak ada dalilnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bertentangan dengan pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. قال رحمه الله تعالى باب الصدقة عن الميت والدعاء له، وهذان أمران عظيمان ينبغي أن يعتني بها المسلم تجاه الموتى من قرابته من أب أو أم أو نحوهما، دعاء لهما والصدقة عنهما، وأن هذا مما ينفع الميت بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا فيه دعاء للسابقين بالإيمان، فيتناول كل من سبق، كل من سبق بالإيمان يتناوله هذا الدعاء، الدعاء له بالمغفرة. فالشاهد أن الدعاء للموتى بالمغفرة هذا من المطلوب، من الأمور المطلوبة والتي تنفع الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. فيدعو لقرابته، والديه وقرابته، ويدعو لعموم المسلمين، كل من سبقه بالإيمان يدعو لهم بالمغفرة. وأيضا الصدقة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، متفق عليه. وهذا فيه أن الصدقة تفيد الميت، تفيد الميت. فالآية الكريمة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يستثنى منها ما دل عليه الدليل، ومن ذلك الصدقة. الصدقة دل الدليل على أنها تنفع الميت، فيتصدق عنه بما يتيسر للإنسان، وهذه الصدقة تنفع الميت بإذن الله سبحانه وتعالى. Kemudian kita lanjutkan kepada bab berikutnya, bab as-sadaqatu 'anil mayyit wa du'a'u lahu, yaitu bab tentang bersedekah untuk mayat, yaitu atas nama mayat, pahalanya untuk sang mayat dan mendoakan sang mayat, ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua perkara ini, bersedekah untuk mayat dan juga mendoakannya, merupakan dua perkara yang sangat penting bagi sang mayat, ya, terutama jika sang mayat tersebut adalah dari karib kerabat kita atau kedua orang tua kita, ayah dan ibu. Ya, maka kita berbuat baik kepada karib kerabat, kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, dengan bersedekah atas nama mereka dan juga mendoakan mereka, karena ini akan bermanfaat bagi mayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an: "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berkata: "Ya Rabb kami, ampunilah kami, dan juga ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan." Dan ayat ini menunjukkan tentang doa yang bermanfaat bagi orang-orang yang telah mendahului kita dengan keimanan. Dan ini umum mencakup apakah karib kerabat kita yang sudah meninggal dunia mendahului kita, maka kita doakan dia agar diampuni dosa-dosanya. Dan juga mencakup seluruh kaum muslimin, ya, siapa saja yang sudah mendahului kita dalam keadaan meninggal, dalam keadaan beriman, maka kita mendoakan mereka, dan doa ini bermanfaat bagi mereka. Adapun masalah sedekah, ya, Imam Nawawi rahimahullah berdalil dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, "Anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi uftulitat nafsuha wa uraha law takallama tasaddaqat." Sungguhnya ibuku meninggal dunia, ya. Ya, tiba-tiba meninggal dunia, dan aku memandang kalau seandainya umiku, ibuku, sempat berbicara sebelum meninggal dunia, maka dia akan berbicara, berwasiat untuk bersedekah. Dia akan bersedekah. Namun dia tidak sempat untuk menyuruh bersedekah. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha? Maka apakah kalau saya bersedekah atas nama ibu saya, dia mendapatkan pahala? Kata Nabi SAW, "Na'am." Iya, dia dapat pahala. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya bersedekah atas mayat itu bermanfaat, ya. Adapun ayat yang tadi diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a," bahwasanya manusia itu hanyalah memperoleh apa yang dia usahakan, maka ayat ini dikecualikan dengan hadis ini, ya. Artinya amalan-amalan tidak bisa dihadiahkan kepada sang mayat kecuali sedekah, karena ada dalil yang menunjukkan pengkhususan sedekah. Jadi sedekah, jika kita sedekahkan atas nama mayat, maka ini bermanfaat bagi sang mayat. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث فيه أن المرء بموته ينقطع عمله، ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاث: الصدقة الجارية، كأن يكون أوقف وقفا أو أجرى ماء أو بنى بيتا للسبيل أو للأرامل أو أوقف بستانا أو غير ذلك من أنواع الصدقات الجارية، فإن أجرها يبقى له بعد موته. أو علم ينتفع به، أي ورث علما، فلا يزال يؤجر كل من انتفع الناس بعلمه. ونرجو أن يكون النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم تتوالى عليهم الأجور ما استفاد الناس من علومهم وكتبهم النافعة والمفيدة. أو ولد صالح يدعو له، أيضا هذا تربية الأولاد وتنشئة الأولاد على العلم والأدب والخلق، فهذا ينفع الأب، لأن صلاح الأبناء ترتب عليه معرفتهم بحقوق الآباء ودعائهم للآباء وترحمهم عليهم واستغفارهم لهم، هذا كله ينفع الآباء بإذن الله سبحانه وتعالى. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalath." Jika seorang manusia telah meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus kecuali dari tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin salih yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan jika seorang sudah meninggal dunia, ya maka seluruh amalannya akan terputus, hanya dikecualikan tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah yaitu wakaf, ya, seperti seorang tatkala mewakafkan tanah atau mewakafkan untuk dibangun pondok atau mewakafkan untuk bangun masjid misalnya, atau dia bangun rumah untuk janda-janda, atau dia sumur dia bor sehingga keluar air sehingga orang manfaatkan sumur tersebut, atau wakaf-wakaf yang lainnya. Selama wakaf-wakafnya tadi bermanfaat, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya meskipun dia telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ini juga selama ilmunya masih dimanfaatkan, maka pahala akan terus mengalir meskipun dia sudah meninggal. Oleh karenanya kita berharap semisal Al-Imam Nawawi rahimahullah dan juga para ulama lainnya yang meninggalkan ilmu yang begitu luas, yang selama ilmu mereka masih dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh manusia, maka pahala semoga akan terus mengalir kepada mereka, para ulama. Dan yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Dan ini memberi isyarat kepada kita pentingnya mentarbiyah anak-anak, ya, tentang pentingnya mendidik anak-anak, ya, mengajari anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Kenapa? Kalau anak-anak itu soleh, yang bermanfaat adalah bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri. Kenapa? Jika mereka soleh, mereka yang akan mendoakan orang tuanya, mereka yang akan beristighfar untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, mereka yang akan bersedekah untuk kedua orang tuanya. Oleh karenanya seorang tatkala lelah dalam mendidik anak-anak, sungguhnya manfaatnya akan kembali kepada dia sendiri, dan ini adalah salah satu keuntungan yang terus pahala terus berjalan jika orang sudah meninggal dunia meninggalkan anak yang saleh. Qala rahimahullah taala, bab thana an-nas ala al-mayyit. La shakka anna thana an-nas ala al-mayyit bil khair mimma yurja bihi li al-mayyit an yakuna min ahli al-jannah wal in'am wal mathuba والنجاة من سخط الله عز وجل، لأن أهل الإيمان هم شهداء الله سبحانه وتعالى في أرضه. أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. وقوله أنتم شهداء الله في الأرض، أي معاشر أهل الإيمان، معاشر أهل الإيمان وأهل الخير والديانة والعبادة. فإذا أثني على الإنسان من أهل الخير والفضل والديانة والعبادة لله سبحانه وتعالى بأثني عليه خيرا رجي أن يكون من أهل الجنة، وإذا أثني عليه شرا خشي أن يكون من أهل النار. لكن من عقيدة أهل السنة أن ألا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهدت له الأدلة. قال وعن أبي الأسود قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثنى على صاحبها فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بالثالثة فأثنى على صاحبها شرا فقال عمر وجبت. قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. فقلنا وإثنان؟ قال وإثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. وهذا بمعنى ما تقدم في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض. لكن وإن كثر الثناء على الميت بالخير لا يجزم له بالجنة ولكن يرجى له، فإن هذه تكون من المبشرات فيرجى له. وإذا أثني عليه شرا أيضا لا يجزم أنه بالنار لكن يخشى أن يكون من أهلها والعياذ بالله. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu bab sana'un nas 'alal mayyit, bab tentang pujian orang-orang terhadap mayat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak diragukan bahwasanya pujian orang-orang terhadap mayat ya ini memberi harapan kepada kita bagi sang mayat bahwasanya termasuk penduduk surga, dan kita berharap baginya agar dia diselamatkan dari azab neraka jahannam dan diselamatkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ahlul iman, orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka adalah persaksian Allah Subhanahu wa taala, syuhada'ullahi fil ard, yaitu mereka adalah para saksi bagi Allah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata para sahabat mereka melewati sebuah atau melewati jenazah mayat, fa asnau 'alaiha, yaitu orang-orang sedang melewati jenazah, tiba-tiba orang tersebut memuji-muji mayat tersebut dengan pujian-pujian kebaikan, fa asnau 'alaiha khairan. Maka Nabi SAW tatkala mendengar pujian orang-orang terhadap mayat tersebut, Nabi SAW berkata wajabat, ya wajib. Kemudian mereka melewati jenazah yang lain, semua maru bi ukhra, melewati jenazah lain. Fa asnau 'alaiha syarran, kemudian mereka pun menjelek-jelekkan mayat ini. Ya, menyebutkan keburukan-keburukan mayat ini, maka Nabi SAW mengatakan wajabat, wajib bagi dia. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bertanya, "Ma wajabat? Apa yang wajib wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi menjawab, "Hadza asnaitum 'alaihi khairan fa wajabat lahul jannah." Yang mayat pertama kalian puji kebaikan, kalian muji-muji dia, menyebut-nyebut kebaikannya, maka wajib bagi dia untuk masuk surga. Wa hadza asnaitum 'alaihi syarran, adapun mayat yang kedua kalian jelek-jelekkan dia, fa wajabat lahun nar, maka wajib bagi dia masuk neraka. Antum syuhada'ullahi fil ard, sungguhnya kalian adalah para saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi SAW, antum syuhada'ullahi fil ard, kalian adalah para saksi bagi Allah di atas muka bumi, yaitu maksudnya dari kalangan ahlul iman. Bukan sembarang orang yang muji, tapi maksudnya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mereka adalah ahlul diyanah, bertakwa kepada Allah, ahlul ibadah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahlul khair, senantiasa melaksanakan kebaikan. Kalau yang muji mayat ini adalah orang-orang yang rajin beribadah, suka berbuat baik, maka ini tanda kebaikan bagi sang mayat. Ya, demikian juga kalau ternyata ada seorang mayat meninggal dunia, kemudian orang-orang ahli yang ahlul iman, orang-orang yang baik, suka melakukan kebajikan, ahli ibadah, menjelek-jelekkan mayat ini, maka ini dikhawatirkan dia termasuk dari penduduk neraka. Akan tapi sebagaimana yang ma'ruf bahwasanya penduduk bahwasanya akidah ahlu sunnah wal jamaah meyakini tidak boleh kita memastikan seseorang masuk surga atau seorang masuk neraka kecuali kalau ada dalilnya, kecuali kalau ada dalilnya. Jadi hadis-hadis Nabi menunjukkan si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga, maka baru kita bisa mempersaksikan. Adapun kalau tidak ada dalilnya, maka kita hanya bisa berharap dengan pujian manusia bahwasanya dia masuk surga. Kemudian hadis berikutnya dari Abul Aswad, dia berkata, aku mendatangi kota Madinah. Fajalastu ila Umar bin Khattab, maka aku pun duduk menemui Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Famarat bihim janazah, tiba-tiba ada jenazah yang lewat melewati para sahabat. Fa'uthni ala sahibiha khairan, maka orang-orang pun memuji kebaikan, menyebutkan kebaikan-kebaikan sang jenazah. Maka Umar berkata wajib baginya. Thumma murra bi ukhra, kemudian ada orang-orang melewati jenazah yang lainnya atau jenazah lewat di hadapan mereka, fa'usni ala sahibiha khairan, ya, maka disebutkan kebaikan-kebaikan jenazah tersebut. Rasulullah Umar berkata wajabat, ini yang kedua, yang pertama dan kedua dipuji. Kemudian lewat mayat yang ketiga, ya, fa'usni ala sahibiha syarran, maka orang-orang pun menyebutkan kejelekan-kejelekan mayat ini, menjelekan mayat ini, maka Umar berkata wajabat, wajib juga. Maka Abu Aswad berkata, aku berkata, wa ma wajabat ya Amirul Mukminin? Apa maksud Anda mengatakan wajib wahai Amirul Mukminin? Maka Umar berkata, aku berkata sebagaimana sabda Nabi SAW, ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khair adkhalahu Allahul jannah. Muslim mana saja yang dipersaksikan setelah meninggal dunia, dipersaksikan oleh empat orang yang beriman kepada Allah, mempersaksikan kebaikan bagi mayat ini, apa kata Nabi, adkhalahu Allahul jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Maka kami bertanya kepada Nabi, kulna salata, kalau tiga orang yang muji, maka kata Nabi SAW, tiga juga akan masuk surga. Wasnan, kalau dua orang yang muji, maka kata Rasulullah SAW, wasnan, demikian juga dua akan masukkan dalam kulan surga. Kemudian kami tidak bertanya kepada Nabi bagaimana kalau yang muji cuma satu orang. Kami tidak bertanya kepada Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya. Ya, artinya jika ada seorang meninggal dunia, kemudian orang-orang yang baik, orang-orang rajin ibadah memuji-muji mayatnya, maka kita berharap dia akan masuk surga. Akan tapi tidak bisa kita pastikan. Tidak bisa. Akidah Ahlussunnah mengatakan tidak boleh kita pastikan si fulan masuk surga kecuali kalau ada dalilnya. Demikian juga jika ada mayat kemudian dicaci maki oleh orang-orang, dijelek-jelekkan oleh orang-orang, maka kita juga tidak bisa memastikan dia masuk neraka, tapi kita khawatir orang seperti ini masukkan neraka karena orang-orang yang beriman adalah syuhada Allah fi ardhihi, karena orang yang beriman adalah para saksi-saksi Allah yang ada di atas muka bumi Allah. Qala rahimahullah, babun fadl man mata lahu auladun sighar. Wa al-aulad as-sighar idha matu li'al-abd ihtasabahum 'inda Allah subhanahu wa ta'ala fa inna dhalika fihi fadlun 'azim wa thawabun jazil. وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ساق المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة منها. أولها حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. والحنث هو البلوغ. فإذا مات للعبد ثلاثة من ولده قبل أن يصلوا إلى سن البلوغ واحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى كان له بذلك المثوبة عند الله دخول الجنة بفضل رحمته إياهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. متفقا عليه. قال وتحلة القسم قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها والورود هو العبور على الصراط وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. وهذا الحديث بمعنى الذي قبله في تقرير هذه المثوبة في حق من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم عند الله. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, bab fadlu man mata lahu auladun sighar, tentang keutamaan orang yang anak-anak kecilnya meninggal dunia. Ya, anak-anak kecilnya meninggal dunia. Anak-anak kecil, ya, jika meninggal dunia, kemudian orang tuanya, ayah dan ibunya bersabar dan mengharapkan ihtisab, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan ganjaran yang besar. Di antaranya akan dimasukkan ke dalam surga. Orang tua yang sabar akan dimasukkan dalam surga. Dan hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan ini, bagaimana sabarnya orang tua jika anak-anaknya meninggal, sangatlah banyak. Akan tetapi Imam Nawawi rahimahullah hanya menyebutkan tiga hadis yang menunjukkan akan hal ini. Yang pertama, hadis yang pertama dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yublughul hinth," tidaklah seorang muslim pun yang ternyata anak-anaknya, tiga orang anaknya meninggal dunia, yang tiga orang anaknya tersebut masih belum dewasa, illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli wa rahmatihi iyyahum. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang ini yang bersabar tadi, orang tuanya dengan meninggalnya tiga anaknya, Allah akan masukkan orang tuanya ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah berikan karunia, ya, karunia karena meninggalnya tiga anaknya dan dia bersabar menghadapi itu semua. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kalau ada 3 anak yang meninggal dunia dari seseorang, maka ini akan menyebabkan dia masuk dalam surga, dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallam, la yamutu li ahadin minal muslimin thalathatun minal walad la tamussuhun nar illa tahillatal qasam. Kata Rasulullah sallam bahwasanya tidak seorang pun dari kaum muslimin yang ternyata 3 anaknya meninggal dunia, ya, maka dia kecuali dia tidak akan disentuh dengan api neraka illa tahillatal qasam, kecuali hanya melewati api neraka tersebut. Dan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tahillatul qasam yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha, bahwasanya tidak seorang pun dari kalian kecuali akan melewati akan mendatangi neraka jahanam, yaitu al-wurud maksudnya adalah al-hubur ala sirat, dan wurud artinya melewati sirat yang dipasang di atas neraka jahanam, yaitu jisrun mansubun ala dhahri jahanam, yaitu jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam dan dilewati oleh seorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyeberangan tersebut. Dan di sini menunjukkan keutamaan orang yang meninggal anak-anaknya, ya, jika dia bersabar maka dia akan masuk surga dan tidak akan disentuh oleh api neraka. ثم ختم بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن النبي عليه الصلاة والسلام فعلمهن مما علمه الله. ثم قال ما منكن من امرأة تقدم 3 من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين متفق عليه. وهذا فيه مثل الذي قبله ثواب من احتسب عند الله عز وجل الولد يموت له، وأن من قدم 3 كانوا حجابا له من النار، ومن قدم 2 أيضا كانوا حجابا له من النار. فهذا فيه عظم ثواب احتساب الولد عندما يموت للمرء المسلم، وأنه يترتب على ذلك الوعد بدخول الجنة والنجاة من النار، مما يدل على عظم ثواب أجر من فعل ذلك. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini yaitu dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ada seorang wanita datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita ini berkata, "Wahai Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bi haditsika." Orang para lelaki ya telah mendengarkan ceramah-ceramah engkau wahai Rasulullah. Faj'alana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Kalau gitu wahai Rasulullah, khususkanlah suatu hari yang kami akan mendatangi engkau wahai Rasulullah, dan engkau ajarkan kepada kami dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ijtami'na yawma kadza wa kadza. Kata Rasulullah SAW, kalau gitu kalian berkumpul pada hari ini, ya hari ini. Rasulullah tentukan waktunya. Fajtama'na, maka para wanita pun berkumpul. Fa'atahunna Nabi SAW, setelah mereka berkumpul karena ingin dapatkan pengajian dari Nabi dikhususkan waktu, maka Rasulullah SAW pun mendatangi mereka para wanita tersebut. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para wanita dari ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi berkata, "Ma minkunna min imra'atin tuqaddimu 3 minal walad illa kanu laha hijaban minan nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun dari kalian wahai para wanita yang kemudian ternyata ada 3 anaknya ya meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali 3 anak tersebut akan menjadi benteng bagi dia untuk menghalanginya dari neraka jahanam. Maka faqalat imra'atun, ada seorang wanita berkata, wasnain, kalau 2 anak yang meninggal ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, demikian juga yang 2 orang, wasnain. Muttafaqun alaih. Hadis ini sebagaimana hadis-hadis sebelumnya menjelaskan tentang besarnya pahala seorang yang bersabar tatkala anaknya meninggal dunia. Dan jika ada 3 anaknya meninggal dunia dan dia bersabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak tersebut akan menjadi penghalang bagi dia sehingga dia tidak terkena azab neraka jahanam. Ini menunjukkan besarnya pahala bersabar dengan kematian anak-anak. Kemudian juga bukan cuma 3, bahkan jika ada 2 orang anak yang meninggal dunia, kemudian sang ibu bersabar ya berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka kedua anak ini pun akan menghalangi dia dari tersentuh neraka jahanam, menjadi hijab sehingga tidak tersentuh dengan neraka jahanam. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita mudah-mudahan bisa bersua di kesempatan yang lainnya, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan menunjukkan kepada kita jalan kebaikan dan membuka bagi kita pintu-pintu kebaikan dan menutup bagi kita pintu-pintu keburukan, dan semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.